Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat wal afiat dan selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sudah bahas tentang beberapa nukilan ijma' dari para ulama terkait dengan bagaimana dahulu para sahabat, para tabi'in, tentunya mereka adalah para pembesar ahlu sunnah wal jamaah, bagaimana mereka memahami nama-nama Allah dan sifatnya. Terakhir kita telah membaca perkataan beliau di mana beliau berkata rahimahullahu taala, wa mimma yanbaghi at-tanbihu alaihi, di antara perkara yang perlu kita perhatikan, perkara yang perlu kita perhatikan, anna ahlas sunnati wal jamaah, bahwa sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah, min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para sahabat nabi, mereka adalah para imam-imam, para pembesar-pembesar ahlu sunnah wal jamaah, wa man ba'dahum, dan siapapun yang datang setelah mereka, yu'minuna, mereka semua beriman, bi anna jami'a sifatillahi ta'ala, bahwa semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, as-sabitata, yang tetap, fil kitabi was sunnati, di dalam kitab Al-Quran dan As-Sunnah, semuanya adalah sifat hakikiyah la majaziyah. Semuanya adalah sifat-sifat yang hakiki dan bukan sifat-sifat yang majazi. Sudah kita sampaikan hakiki dan majazi. Hakiki adalah mengartikan satu lafaz sesuai dengan makna asli di dalam satu bahasa. Singa secara bahasa menunjukkan hewan yang buas. Musang misalnya menunjukkan hewan, nama hewan. Api menunjukkan sesuatu yang apa? Zat yang panas yang membakar. Itu makna hakiki. Adapun makna majazi adalah menggunakan satu lafaz bukan dengan arti yang asli di dalam pengertian bahasa. kita mengatakan bahwa Hamzah paman Nabi adalah singa Allah. Khalid ibnul Walid adalah pedang Allah yang terhunus. Itu sifatnya majazi. Mimbarnya mimbar hari ini berkobar-kobar. Artinya seorang orator yang luar biasa. Ya. Hubungan mereka dingin, ya. Bukan dingin artinya suhunya dingin, tetapi mereka saling diam. Itu semua majas. Kata beliau, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yang merupakan para pembesar ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, para pemimpin ahlu sunnah wal jamaah, para sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka beriman bahwa semua sifat-sifat Allah, baik yang ada di dalam Al-Quran, ataupun yang ada di dalam As-Sunnah, semuanya adalah sifat haqiqiyah la majaziyah. Semua adalah sifat yang haqiqiyah dan bukan sifat majaziyah. Nanti akan beliau berikan contoh-contohnya. Lalu beliau berkata, waqad naqala al-hafiz Ibnu Abdul Bar al-Andalusi al-Maliki. Seorang ulama yang wafat 368 Hijriah, Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, menukil ijma atau kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya sifat-sifat Allah yang ada di dalam Quran dan As-Sunnah menurut para sahabat dan generasi setelahnya adalah sifat-sifat haqiqiyah, bukan sifat majaziyah. Apa kata Ibnu Abdul Bar? Coba kita lihat. Qala fi kitabihi at-tamhid. Di dalam kitab beliau at-tamhid, beliau berkata, ahlu sunnati wal jamaah mujmi'un, ahlu sunnah telah bersepakat, alal iqrar bisifatil waridati kulliha. Ahlu sunnah telah bersepakat untuk membenarkan atau menerima sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, wal imani, dan beriman biha, kepada sifat-sifat tersebut, wa hamluha 'alal haqiqati la 'alal majazi, dan mereka meyakini sifat-sifat tersebut dalam arti yang hakikat, bukan dalam pengertian majas. Jadi kata beliau, ahlu sunnah itu sudah sepakat bahwa semua sifat-sifat Allah adalah sifat hakikiyah, bukan majas. Illa annahum, hanya saja mereka ahlu sunnah wal jamaah, la yukayifuna syai'an min dhalik. Mereka tidak melakukan takyif. Ketika mereka menetapkan sifat Allah dalam arti yang hakiki, bukan dalam arti majazi, mereka tidak melakukan takyif. Bagaimana? Tidak sama sekali. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Wala yahudduna fihi sifatan mahsurah. Dan mereka tidak membuat batasan atas sifat-sifat tertentu. Tidak ada batasannya. Semua nama mengandung sifat. Walaupun sifat belum tentu mengandung nama. Tidak dibatasi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma, adapun ahlul bid'ah, ahlul bid'ah wal jahmiyah wal mu'tazilah kulluha, mereka semua, wal khawariju, begitu pun orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij. Fakulluhum yungkiruha. Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij. Dan orang-orang Ahlul Bid'ah. Orang-orang yang sesat dalam akidah. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang datang di dalam Al-Quran dan datang di dalam As-Sunnah. Itu kata Ibnu Abdul Bar. Wala yahmilu syai'an minha 'ala al-haqiqati. Dan kelompok-kelompok yang sesat itu, baik itu Mu'tazilah, ya, lalu Jahmiyah, lalu Khawarij, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yang mengikuti pemahaman mereka, mereka la yahmilu syai'an minha 'ala al-haqiqah. Mereka tidak memahami satupun dari nama, dari sifat-sifat Allah itu sesuai dengan hakikatnya. Jadi kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah, kaum Khawarij, mereka tidak meyakini bahwa sifat-sifat Allah itu hakikiyah. Tapi mereka meyakini kebalikannya, majaziyah. Atau mereka nafikan sama sekali sebagaimana keyakinan orang-orang Mu'tazilah atau Jahmiyah, menafikan sama sekali. Ada di antara mereka yang tidak menafikan, mengubahnya atau memaknainya dengan makna yang majazi, bukan makna yang hakiki. Kata Ibnu Abdul Bar, ini adalah penyimpangan dalam masalah akidah. Karena sejak dahulu, sejak zaman sahabat, mereka memahami semua sifat-sifat yang datang dalam Quran dan Al-Hadis yang sahih tentunya adalah ala haqiqah, la majaz. Ya, sesuai dengan hakikat, bukan makna majaziyah. Ya. Lalu dikatakan di sini, wa yaz'amuna anna man aqarra bihi musyabbihah. Dan mereka menggelari orang-orang yang menetapkan sifat Allah dalam pengertian yang hakiki, mereka sebut sebagai musyabbihah. Itu orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Khawarij, atau orang yang datang setelah mereka. Itu kalau mengomentari Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang mereka menetapkan sifat-sifat Allah dalam arti yang hakiki, mereka akan menggelari Ahlu Sunnah musyabbihah. Kelompok musyabbihah. Kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Ahlu Sunnah tidak kurang, tidak lebih, mereka hanya menetapkan apa-apa yang ada dalam Quran, apa-apa yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum, tapi sebaliknya, sebaliknya wahum dan mereka itu, yaitu kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, lalu Khawarij, indaman asbataha, bagi orang-orang yang menetapkan sifat Allah sesuai dengan makna yang hakikat, nafuna lil ma'bud. Mereka itu adalah orang-orang yang menafikan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya orang Jahmiyah sebenarnya menafikan Allah, mengatakan Allah tidak ada. Sebenarnya, ketika mereka mengatakan Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, di kiri, di bawah, di atas, ya, tidak mendengar, tidak melihat, ya, semuanya dinafikan oleh mereka, oleh orang-orang Jahmiyah. Maka sebenarnya mereka sedang menafikan Allah subhanahu wa ta'ala. Walhaqqu fima qalahu alqailuna bima nataqa bihi kitabullah wa sunnatu rasulihi wa hum a'immatul jama'ah walillahil hamd. Dan perkataan yang benar adalah perkataan yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yaitu apa-apa yang dikatakan oleh a'immatul jama'ah, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Begitupun para tabi'in setelahnya yang istiqomah mengikuti jalan para sahabat, di mana mereka menetapkan semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala alal haqiqah, la alal majas. Alal haqiqah la alal majas. Ini nukilan yang pertama. Ya, dalam kitab At-Tamhid juz 7 dikatakan di sini halaman 145, ya, dinukil oleh Ibnu Abdul Bar, ya, Al-Maliki rahimahullahu taala. Itu nukilan yang pertama. Lalu dikatakan di sini wa dzakara ghairu wahidin minal mutaqaddimina ijma' as-salafi ala dzalik. Bukan hanya Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, tetapi masih ada ulama-ulama yang lain yang menukil telah ijma'nya, telah bersepakatnya para sahabat Rasulullah bahwa mereka memaknai sifat-sifat Allah itu alal haqiqah la alal majaz. Di antara yang menukil ijma' dikatakan di sini adalah Abul Qasim Al-Isbahani. Abul Qasim Al-Isbahani Al-Maulud sanata 457, yang dilahirkan 457. Apa kata beliau? Beliau berkata, apa-apa yang datang terkait dengan sifat-sifat baik di dalam kitabullah Al-Quran atau apa-apa yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, fa madhhabus salaf, maka mazhabnya salaf, yaitu para sahabat, isbatuha, mereka menetapkan semua sifat-sifat Allah, wa ijra'uha ala zahiriha, dan mereka meyakininya sesuai dengan zahir, ya, sesuai dengan makna zahir, makna yang pertama kali yatabadar fi dhihnil insan. Makna zahir dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah adalah zahirun nusus. Yang dimaksud dengan zahirun nusus wa huwa ma yatabadaru ila dhihn min al-ma'ani allati yadullu 'alayha an-nas, yaitu yang pertama kali terpikir di kepala ketika kita mendengar singa, yang langsung terbayang adalah apa namanya, hewan yang buas, api, sesuatu yang membakar. Maka kata Abul Qasim Al-Isfahani, mazhabnya para ulama salaf di dalam masalah sifat adalah menetapkannya, meyakininya ala zahiriha, yaitu sesuai dengan makna zahir yang muncul, yang dipahami oleh setiap orang. Wa nafyul kayfiyati anha. Tetapi mereka menafikan kaifiyah. Ketika mereka menetapkan sifat nuzul bagi Allah, sifat turun di sepertiga malam yang terakhir, mereka menafikan sifat kaifiyah. Mereka menafikan kaifiyah. Mereka tidak menanyakan bagaimana. Tetapi mereka berkata, ya, kami beriman kepada apa yang datang dalam Quran dan As-Sunnah. Ya, kama yaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala. Dan kami menetapkannya sesuai dengan kepantasan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan kesempurnaan, keagungan, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Abul Qasim Al-Isfahani. Lalu dikatakan di sini, لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الصِّفَاتِ فَرْءٌ عَنِ الْكَلَامِ فِي الزَّاتِ. Karena sesungguhnya pembahasan tentang sifat adalah cabang dari pembahasan tentang zat. Ya, artinya sebagaimana kita tidak menanyakan kaif, tidak menanyakan tentang zat Allah, begitu pun tidak menanyakan tentang sifat Allah. Karena pembahasan tentang sifat adalah cabang dari pembahasan tentang zat. Wa isbatu zat, dan menetapkan zat bagi Allah, isbatu wujudin, adalah menetapkan wujudnya, la isbata kaifiyatin, dan bukan menetapkan kaifiyah bagaimana. Artinya ketika kita bicara tentang sifat-sifat Allah, ini berbicara tentang perkara yang sifatnya khabariyah, berita saja. Bahwa Allah memberitakan tentang dirinya dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Quran dan As-Sunnah. Maka kita tidak mentakif, tidak menanyakan kaif, bagaimana, tidak. Ya, tetapi sekedar untuk kita ketahui dan kita yakini. Tidak untuk kita analisa, karena bagaimana kita menganalisa sesuatu yang gaib. Ya. Atau tidak kita maknai agar sesuai dengan akal kita, tidak. Sebagian orang begitu, ketika datang sifat-sifat Allah, maka dia akan takwil, dia ubah maknanya, dia tahrib agar sesuai dengan hawa nafsunya. Agar sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di akalnya. Ini tentunya metode ahlul kalam. Adapun ahlu sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Ahlu sunnah mereka di dalam masalah sifat-sifat Allah, mereka menetapkan apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, menafikan apa yang dinafikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun perkara yang tidak ditetapkan dan tidak dinafikan, lafaznya mereka tawakuf, tidak berkomentar, tapi maknanya mereka melakukan istifsal, yaitu bertanya apa maksudnya. Itu sudah kita bahas, ya. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Lalu dikatakan di sini, waqala binahwi kalamil Asbahani As-Sabiq Al-Khatib Al-Baghdadi, dan telah berkata dengan perkataan yang sangat mirip dengan Abul Qasim Al-Asbahani, yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi yang dilahirkan 392. Jadi yang menukil pendapat atau ijma bahwa ulama salaf zamannya sahabat sepakat memaknai sifat-sifat itu alal haqiqah la alal majas, di antara mereka adalah Al-Khatib Al-Baghdadi. Apa kata beliau? Fi risalatihi, di dalam tulisan beliau, fi sifatil lati katabaha jawaban li ahli Dimashq, yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi menulis jawaban untuk penduduk Damaskus, ya, hina sa'aluhu anis sifat, tatkala mereka bertanya kepada Al-Khatib terkait dengan sifat. Ini didapatkan di halaman 64, kata beliau. Wa naqala Al-Hafiz Az-Zahabi fil 'Ulu, dan Az-Zahabi rahimahullahu taala telah menukil di dalam kitabnya Al-Ulu, ya, halaman 236, an Abi Sulaiman Al-Khattabi, dari Abi Sulaiman Al-Khattabi. Ini berarti nukilan yang kelima. Apa kata Abu Sulaiman Al-Khattabi yang wafat 388 Hijriah, sangat mirip dengan yang dikatakan oleh Al-Isbahani dan Al-Khatib Al-Baghdadi. Berarti sudah dapat berapa ini? Sudah dapat 5. Artinya sudah ada 5 ulama yang menukil ijma', kesepakatan para sahabat dahulu dan generasi yang datang setelahnya dari kalangan para tabi'in, bahwasanya mereka memaknai sifat Allah alal haqiqah la alal majas. Sesuai dengan hakikat, bukan majas. Tadi pertama nukilan dari Ibnu Abdul Barr. Yang kedua, Abil Qasim Al-Isbahani. Yang ketiga, Al-Khatib Al-Baghdadi. Yang keempat, Al-Hafiz Az-Zahabi. Lalu yang kelima, Abi Sulaiman Al-Khattabi, yang meninggal 388 Hijriah. Para ulama ini menukil kesepakatan, ijma' para sahabat, bahwasanya sifat-sifat Allah alal haqiqah la alal majas. Ya, alal haqiqah la alal majas. Lalu dikatakan Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, وَكَذَا نَقَلَ الْإِتِّفَاقَ عَنِ السَّلَفِ فِي هَذَا. Begitu pun di antara ulama yang telah menukil kesepakatan para ulama salaf dalam permasalahan ini, Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib ثم الحافظ أبو القاسم التيمي الإصبهاني وغيرهم. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang menukil ijma tentang pemahaman para ulama salaf di dalam masalah sifat-sifat adalah alal haqiqah, memaknai sifat Allah sesuai dengan makna yang hakiki, bukan makna yang majazi. Lalu dikatakan di sini, dan ada nukilan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mirip dengan nukilan dari Az-Zahabi. Lalu dikatakan di sini, wa naqala al-hafiz az-Zahabi, Az-Zahabi rahimahullah taala menukil an Abil Qasim al-Asbahani, dari Abil Qasim al-Asbahani bahwa beliau berkata, ini penting, apa kata Abul Qasim al-Asbahani, madhhabu Malik, mazhabnya Imam Malik, wal-Thawri, dan mazhabnya Imam Al-Thawri, wal-Auza'i, wal-Syafi'i, Al-Syafi'i, wa-Hamad ibn Salamah, wa-Zaid, wa-Ahmad, wa-Yahya, wa-Ibn Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, wa-Abdurrahman ibn Mahdi, wa-Ishaq ibn Rahawaih, anna sifatillahi allati, sesungguhnya sifat-sifat Allah itu, allati wasafa bihi nafsahu, yang dengannya Allah mensifati dirinya, wa wasafahu biha rasuluhu, dan yang disifati oleh rasulnya untuk Allah, minas sam'i, baik itu sifat as-sama' mendengar, wal basar melihat, wal wajah, yaitu sifat wajah, wajah ya, wal yadain, dan sifat kedua tangan, wasairi awsafihi, dan sifat-sifat yang lainnya, innama hiya ala zahiriha al-ma'ruf al-mashhur, sesungguhnya itu dimaknai sesuai dengan makna yang zahir, al-makna al-mutabadar ila zihn, yaitu makna yang pertama kali dipahami oleh akal manusia, makna yang asli, makna yang zahir, bukan makna yang sifatnya majazi. Masya Allah ya, ini nukilan dari Az-Zahabi menukil perkataan siapa? Malik, Thawri, Auza'i, Syafi'i, Hamad ibn Salamah, Hamad ibn Zaid, Ahmad ya, Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, Abdurrahman ibn Mahdi, Ishaq ibn Rahawaih, mereka semua para ulama salaf ya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka meyakini bahwa semua sifat-sifat Allah, baik itu melihat, baik itu mendengar, baik itu wajah, baik itu tangan, semuanya adalah innama hiya ala zahiriha. Mereka hanya memahami sifat-sifat itu sesuai dengan makna yang zahir, al-ma'ruf al-mashhur, yang dikenal luas oleh manusia. Min ghairi kaifin yatawahhamu fiha, dan mereka tidak melakukan kaifa, bagaimana tidak, hindari kalimat kaifa ya, wala tashbih, dan mereka pun tidak mentashbih, mereka mengatakan semua sifat-sifat ini kama yaliku bijalalillahi ta'ala, adalah sesuai dengan keagungan, kesempurnaan, ketinggian, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'wilin, dan mereka tidak melakukan ta'wil. Berarti banyak sekali nukilan ijma, banyak sekali. Dan ini harus kita pegang sebagai satu keyakinan, bahwa ketika datang kepada kita sifat Allah, baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis yang sahih, nuthbituha kama ja'a, kita meyakininya, kita menetapkannya sebagaimana lafaznya, sebagaimana zahirnya ya, alal haqiqah la alal majas, sesuai dengan makna yang hakiki, bukan makna yang sifatnya majazi ya. Lalu dikatakan di sini, fassalafu, maka para ulama salaf itu, ya'taqiduna, mereka meyakini, anna zahir, sesungguhnya makna yang zahir, al-mutabadar,

Untuk kebutuhan teknik pengemasan seal dengan udara di dalam kemasan pada berbagai macam produk seperti snack, cemilan, permen, aneka makanan, dan produk-produk lainnya dengan lebih mudah, lebih praktis, hemat waktu dan tenaga. Dengan fitur dan keunggulan, material top quality yang awet dan kokoh, didesain secara kompak untuk menunjang penggunaan secara kontinu, kecepatan sealing 0,13 meter per menit, fitur pengontrol suhu elektronik yang konstan, dan mekanisme transmisi dengan kecepatan yang cukup. Dilengkapi dengan fitur gas filling untuk mengisi udara ke dalam kemasan sebelum tersegel secara rapat, sehingga mencegah produk dari kerusakan dan tekanan fisik. Hasil kemasan lebih berkualitas dan sesuai dengan standar retail, mudah digunakan. Model standing yang cocok untuk pemakaian pada berbagai macam skala usaha. Cocok untuk berbagai jenis kemasan plastik seperti PE, PP, kertas aluminium, serta dapat disesuaikan dengan pengemasan sistem sulam timbul. Konsumsi listrik lebih hemat, investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatim minas samaa'i wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini kita mengundang para pemirsa dimanapun Anda semua berada menggunakan dua layanan kami. Baik itu layanan telepon ataupun layanan pesan singkat. Sepertinya sudah ada yang menghubungi kita via telepon. Hamba Allah di Bengkulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan. Ustaz, kalau kita menghafalkan Asmaul Husna berdasarkan yang ada di cover, di balik cover Al-Quran yang 99 itu, apakah itu sudah sesuai sunnah Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, mohon maaf ini agak keluar dari tema, itu Ustaz, surat An-Nisa ayat 35 yang juru damai yakni sikok pembaini himar. Yeah. Di situ kan tidak ada tanwin tapi bacanya sikok pembaini himar. Apakah itu termasuk ikhlas ataukah itu termasuk idrom yang ayat-ayat yang ghoriban seperti itu ya Ustaz? Mohon solusinya, jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab, yang pertama tidak masalah kalau ibu dicetakan, khususnya cetakan Indonesia ya. Di cetakan Indonesia itu biasa ada apa namanya di sampulnya, di balik di belakang sampulnya, di bagian dalam itu ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salamul Mu'minul, Muhaiminul, Azizul, Jabbarul, Mutakabbir, sampai akhir ya. Itu tidak masalah kita hafal. Ya, kita hafalkan. Ada hadis yang mengatakan bahwa inna lillahi tis'atun wa tis'una asman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang memahaminya, menghafalkannya dan mengamalkan kandungannya, man ahsaha dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia akan masuk ke dalam surga. Oleh karenanya tidak masalah. Silakan ibu baca atau ibu hafalkan ya. Nah, tetapi berusahalah untuk memahami maknanya. Jadi maknanya kita pahami dengan baik. Selain memahami maknanya, kita pun berusaha mengamalkan. Bagaimana mengamalkan Asmaul Husna? Allah itu maha melihat misalnya, maka kita malu melakukan maksiat karena Allah maha melihat, melihat perbuatan kita. Allah itu maha memaafkan, maka kita pun berusaha memaafkan. Allah itu maha berilmu, kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Ya, jadi kita amalkan kandungan-kandungan dari apa namanya sifat atau nama-nama yang kita dapatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun terkait dengan tadi surat apa? An-Nisa ya, ayat yang ke-35. Kalau kita lihat ayatnya di sini, Syiqaq An-Nisa 35, wa in khiftum syiqaq ya, harakat qafnya adalah fathah. Wa in khiftum syiqaq bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi lalu dikatakan di sini hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Harakatnya syiqaq, ibu, bukan syiqaqong, bukan ya. Wa in khiftum syiqaq bainihima ya, itu apa namanya, lapasnya seperti itu. Jadi bukan berharokatan apa namanya tanwin, bukan fathah tain, tetapi syiqaq. Wa in khiftum syiqaq bainihima. Allah alam bissawab. Pertanyaan pertama, sifat duduk bagi Allah termasuk sifat yang ditetapkan, dinafikan atau harus ditawakufi? Sifat duduk bagi Allah apakah dinafikan, ditetapkan atau ditawakufi? Ini berarti menyimak beliau apa yang kita sampaikan insya Allah. Allah alam bissawab ya. Kalau yang datang dalam Quran dan Sunnah, itu istiwa. Istiwa bimakna ala wa qasada wastaqarra. Itu yang kita dapatkan dalam tafsir-tafsir, bisa dibuka tafsir-tafsir yang mungkin ada, misalnya tafsir Ibnu Katsir ya, yang banyak sekali menukil dari tafsir At-Tabari rahimahullahu taala. Itu para sahabat menafsirkan kata istiwa bimakna istaqarra au ala, di atasnya ya, atau qasada artinya menuju ya, atau berada di atasnya, atau atas, di atas, tinggi. Lalu bagaimana, apakah Allah disifati dengan sifat duduk? Misalnya sifat duduk sudah kita katakan di pertemuan yang lalu bahwa sifat-sifat yang tidak disebutkan di dalam Quran dan Sunnah, secara lafaznya kita tawakuf. Tetapi secara maknanya kita istifsal, merinci. Artinya sebagian orang ada yang berkata begini, Allah itu tidak duduk misalnya. Sebagaimana ada yang berkata Allah tidak disifati dengan arah. Kalau kita cari mungkin tidak akan ketemu duduk atau arah. Secara lafaz ya tawakuf. Tapi secara makna kita tanya, nastafsiluhu, mada turidu biqaulika aljihah? Apa yang kau maksud dengan ucapanmu bahwa Allah itu tidak diliputi oleh arah? Oh iya, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di belakang, tidak di depan. Oh, Anda menafikan bahwa Allah di atas. Berarti Anda menyelisihi Quran, Sunnah, Ijma'. Itu namanya istibsal, merinci. Begitupun ketika kita mengatakan, Anda mengatakan bahwa Allah tidak duduk. Apa yang Anda maksud tidak duduk? Tidak duduk ya tidak istiwa misalnya. Oh, hati-hati ya. Anda telah menafikan ayat-ayat Quran, Sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Dan Anda telah menolak Ijma', kesepakatan para ulama. Jadi ditafsil, dirinci. Walaupun secara lafaznya, sebagaimana sudah kita bahas, kaidahnya ahlu sunnah, di dalam perkara yang belum ada nasnya, baik yang menafikan atau menetapkan, adalah at-tawakkufu fi lafzihi, fala yusbitunahu wala yanfunahu, ya, wa amma ma'nahu fayastafsiluna anhu. Lapasnya tawakuf, tapi maknanya ditafsil apa yang Anda maksud dengan arah. apa yang Anda maksud dengan ruang, apa yang Anda maksud dengan jism dan lain sebagainya. Allah alam bisab. Ada Bapak Muzakkar di Sumatera Barat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Muzakkar dari Sumatera Barat. Silakan Bapak Muzakkar. Pertanyaan saya Ustaz tentang salat berjamaah yang ketinggalan rukun dan kekurangan rakaat. Ketinggalan rukun harus kekurangan rakaat. Kan harus kita tambah. Teringatnya sudah salat. Pertanyaan saya, mana yang menambah kata itu dan melakukan sujud tahwi, apakah cukup imam saja atau seluruh jamaah ikut kembali ingatkan kata menambah rakaat itu dan sujud tahwi itu? Baik. Sebelum yang kedua. Perempuan. Baik. Perempuan pertamanya, apakah iya? Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salat jamaah tentunya ukurannya adalah mendapatkan ruku. Ya, mendapatkan ruku. Ketika seorang makmum tidak sempat ruku bersama imam, maka dia kehilangan jamaah. Baik dikarenakan makmum itu terlambat, misalnya dia terlambat datang ke masjid, sampai di masjid imam sudah ruku, pas dia mau ruku imam bangkit, maka si makmum walaupun dia masih sempat dapat sujud itu tidak dihitung rakaat. Atau si makmum sudah sholat sejak awal, Allahu Akbar, karena pikirannya ada banyak pikiran sehingga ketika imam ruku dia tidak segera ruku. Ketika si makmum yang sudah ikut sejak awal ini, hendak ruku, imam sudah keburu bangkit. Artinya dia kehilangan satu rakaat. Maka dia wajib menambahkan satu rakaat. Walaupun dia sholatnya ikut dari awal. Imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia takbiratul ihram. Tapi ketika akan ruku, taruhlah dia panjangkan bacaan Fatihah dia belum selesai, sampai-sampai imam bangkit dari ruku, dia baru mau ruku. Maka si makmum kehilangan satu rakaat. Boleh enggak dia ruku? Enggak bisa. Langsung ikut sujud bersama imam. Dan ketika nanti imam salam, dia tambah satu rakaat. Kecuali kalau kata para ulama, kalau dia niat mufarokoh. Niat mufarokoh itu niat keluar dari jamaah. Ya sudah, tidak ikut lagi. Sholat sendiri dihitungnya. Itu, ya. Lalu seandainya imam lupa satu bagian dari sholat, lalu imam sujud sahwi, misalnya, apakah makmum juga ikut sujud sahwi? Iya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka sujud sahwi bersama Nabi. Dan berdasarkan keumuman dari sabda Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan imam adalah untuk diikuti. Kalau takbir, takbir, ruku-ruku, sujud-sujud. Kalau dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, fakulu rabbana walakal hamd. Selama imam belum salam, maka kita masih wajib mengikuti. Mengikuti gerakan imam. Ya. Jadi ya ikut sujud sahwi bersama imam. Bukan hanya imam. Ya, bukan hanya imam, tapi makmumnya juga ikut sujud sahwi. Salat jamaah perempuan tentunya ada sedikit perbedaan, misalnya ya, misalnya di antara perbedaannya adalah masalah posisi imam sejajar dengan makmum kalau perempuan. Kalau laki-laki kan imamnya di depan, sendiri dia. Beda dengan wanita, imamnya sejajar, di tengah, sejajar dengan wanita-wanita yang ikut sholat berjamaah. Tentunya apabila ada laki-laki yang bukan mahram mereka, mereka tidak mengeraskan suara mereka ketika jadi imam, ya sekedar terdengar oleh jamaah di situ saja. Tidak perlu pakai speaker misalnya atau pakai mic terdengar, itu tidak dibenarkan oleh syariat. Tapi sekedar terdengar, misalnya mereka 5 orang sholat berjamaah, ya sekedar terdengar oleh 2 orang di kanan, 2 orang di kiri. Selebihnya sama. Ya, selebihnya sama. Kalaupun ada perbedaan, lebih kepada perbedaan gerakan ketika ruku misalnya. Seorang wanita berusaha menutupi dirinya ketika sujud, dia tidak membuka tangannya, tetapi dia merapatkan tangannya ke bagian rusuknya. Ya, mendekatkan pahanya ke bagian dadanya. Kalau laki-laki kan dijauhkan, kalau perempuan malah didekatkan. Sebagaimana sudah kita bahas dalam pembahasan kitab Matan Abi Syuja' At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Taqrib. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada sunat ba'da Jumat dan apa hukumnya sunat muakkad atau sunat biasa? Allah alam bissawab, ada sunat ba'da Jumat dan itu hukumnya muakkad. Itu hukumnya muakkad. Karena apa yang berlaku di salat zuhur berlaku juga di salat Jumat. Ya artinya ada, ba'diyahnya ada. Tapi ya, itu ba'diyahnya ada dan itu muakkad yang saya tahu. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dari Abu Alif di Kalimantan Barat. Membayar fidyah itu untuk satu orang satu kali makan atau satu hari makan? Satu kali makan. Ya, satu kali makan. Artinya kalau kita punya orang tua sudah sepuh, tidak puasa sebanyak misalnya 30 hari, maka kita memberi makan 30 orang miskin, satu kali makan. Ya, karena di ayatnya mutlak tidak disebutkan berapa kali, maka kembalikan ke hukum asal satu kali. Allah katakan wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tidak sanggup mengerjakannya maka bayar fidyah dalam bentuk memberikan makan orang miskin. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh bila sujud sahwi membaca subhana rabbiyal a'la? Boleh, silakan. Itu yang dijelaskan oleh para ulama, membaca subhana rabbiyal a'la. Ya minimal satu kali. Ya minimal satu kali. Lalu posisi duduknya seperti tahiyat awal atau tahiyat akhir? Kalau di mazhab Imam Syafi'i tahiyat akhir. Walaupun mereka merinci, kalau kita sedang di tahiyat akhir, sholat maghrib, dan kita ingin sujud sahwi, itu duduknya kata mereka, kata para ulama Syafi'iyah, duduknya adalah duduk iftirash. Yaitu duduk seperti tasyahud awal. Lalu ketika kita sujud sahwi satu kali, duduknya masih iftirash. Sujud sahwi dua kali, duduknya masih setelah sujud sahwi yang kedua, kita bangkit, duduknya tawarruk, langsung salam. Begitu penjelasannya. Jadi kita tasyahud akhir, kalau memang niat setelah tasyahud akan sujud sahwi, maka duduknya iftirash. Beres tasyahud, innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, sujud sahwi. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar, duduknya masih iftirash. Sujud lagi Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, lalu bangkit, langsung duduk tawarruk, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wallahu a'lam bissawab. Ada penelpon kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Muhammad. Ya. Ya, saya perihal ini apa masalah pekerjaan yang dilakukan oleh guru PNS, ya, dan kualitas dalam mengajar, dalam apa namanya, dalam bekerja, aktivitas yang lain yang tidak sesuai dengan tuntutannya, itu bagaimana hukum dalam mengkritik apa haram atau gimana? Artinya seseorang bekerja di, ya, di satu bidang yang dia bukan ahlinya. Iya, bukan ahlinya. Itu gimana? Artinya dia masuk lembaga atau bagaimana, Pak? Atau dia masuk pribadi lembaga, masuk ya, lembaga? Arti ya, baik. Pak, ini kan mau mencalonkannya lewat apa namanya, guru bantu, ya. Baik. Sehingga ada istilahnya uji kelayakan untuk jadi PNS. Baik, itu saja Bapak. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Bapak Muhammad ya. Allah alam bisawab ya. Dalam satu ungkapan dikatakan barang siapa yang memberikan satu amanah kepada yang bukan ahlinya, fang taziris sa'ah, maka tunggulah kehancurannya, tunggulah kerusakannya. Oleh karenanya hendaknya kita bisa bersikap amanah. Ya, kalau memang kita sudah diangkat menjadi PNS ya, pegawai negeri sipil di bagian guru misalnya, hendaknya kita bisa mengajukan diri kepada apa namanya, kepada sekolah atau kepada pihak terkait agar kita ditempatkan di apa namanya, di posisi yang merupakan bidang kita. Ya, itu sebagai bentuk amanah. Ya, sebagai bentuk amanah. Tetapi kalaupun selama kita belum mendapatkan posisi yang sebidang dengan kita atau yang sesuai dengan keahlian kita, maka sebagai bentuk amanah kita harus bisa maksimal. Harus bisa maksimal, artinya kita harus mempersiapkan materi dengan sebaik-baiknya. Jangan asal datang saja. Jangan asal menggugurkan kewajiban, berarti kita tidak amanah menjalankan tugas. Maka Bapak harus membaca, mendalami, ya mungkin kalau istilah zaman sekarang kita googling ya, mencari di Google, mencari informasi tambahan agar apa yang dibutuhkan oleh para murid itu terpenuhi. Kalau tidak seperti itu maka kita dianggap tidak amanah. Karena kita dikasih amanah untuk mengajarkan satu bidang studi atau pelajaran. Lalu kita sadar tidak tahu, tidak ahli dalam hal itu, tapi kita diam saja, itu tidak amanah. Ya, tidak amanah. Sesungguhnya Allah itu suka apabila seorang hamba itu menyelesaikan satu pekerjaan itu dengan itqan, dengan sempurna, bukan asal jadi, bukan asal hadir. Itu tidak amanah kalau seperti itu. Ya, dan seorang muslim dituntut amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Ya, negara memberikan amanah, kita mengajar geografi, ya harus kita tunaikan. Ya, sambil kita berusaha mengajukan diri agar dipindahkan ke bidang yang sesuai dengan kapasitas kita misalnya ya. Tapi sebelum pengajuan itu dikabulkan, mau tidak mau kita harus totalitas untuk menjadikan kita paham dan siap untuk menyampaikan materi yang dibebankan untuk kita. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya membeli barang online di suatu aplikasi All Shop tetapi bayar duluan, tidak pakai sistem COD, apakah sah? Allah alam bisawab ya. Yang saya tahu itu sah. Yang saya tahu itu sah. Selama ini yang saya pahami itu sah. Artinya kita buka apa namanya, platform tertentu, apa istilahnya, marketplace atau apa ya. Lalu kita misalnya ada, kan banyak tuh yang terkenal, yang nasional, bahkan yang internasional. Itu sifat barangnya jelas. Dan kita langsung menghubungi pemilik barang, pedagang, istilahnya apa kalau di itu official store atau apa ya. Itu bahkan langsung pabriknya. Langsung pabriknya. Langsung distributornya, official store-nya. Ya memang itu ditunjuk oleh pabrik langsung. Dan barangnya pun jelas, ada gambarnya, jumlahnya, volumenya, ukurannya, semua jelas. Lalu kita bayar. Bukti pembayarannya pun jelas. Kalau barang tidak datang, tempat call centernya, pengaduannya pun jelas. Sering kita beli sesuatu, misalnya kita butuh kebutuhan untuk alat, kita beli. Ternyata barangnya habis, tapi uang sudah disetor. Itu dengan waktu paling nggak nyampe 1 jam, uang sudah kembali. Kalau kita menggunakan aplikasi yang resmi. Ya, ya oleh karenanya saya tidak mengetahui ada larangan terkait dengan hal tersebut. Ya. Apalagi kontan, kita bayar lalu misalnya sorenya dikirim lewat apa namanya, ojek online dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau salat malam setelah salam saya membaca istighfar lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan kemudian bersalawat lalu memulai lagi untuk 2 rakaat berikutnya, apakah sahih tad? Allah alam bisawab. Allah alam bisawab, tidak, kita tidak tahu ada tuntunan seperti itu. Ya, artinya kalau itu dijadikan satu kebiasaan yang terus-menerus, kita khawatir ya, khawatir itu jadi perkara sunnah yang baru ya. sunnah yang baru, artinya perkara yang mungkin hari ini kita hanya menganggap ya itu hanya zikir biasa. Di kemudian hari mungkin orang, apalagi nanti penanya adalah seorang guru misalnya, mungkin orang-orang akan menganggap itu sebagai satu hal yang sunnah. Ya, dan saya tidak tahu bahwa Nabi mengajarkan hal itu. Setelah selesai sholat sunnah, misalnya sholat tahajudnya 10 rakaat, setiap 2 rakaat berhenti dulu, istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bersolawat, tambah lagi yang kedua, itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Mirip kalau kita di masyarakat itu kalau taraweh, setelah rakaat pertama, karena kan 4 kali salam ya, maka mereka berkata fadlan minallahi wa rahmah, ya, lalu dikatakan al khalifatul awal, khalifatu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, sallu salatan taraweh misalnya, rahimakum. Itu mungkin awalnya dulu hanya mengisi waktu-waktu kosong, tetapi di kemudian hari sebagian orang menganggap itu sebagai satu apa namanya SOP ya, satu rangkaian yang harus dilakukan. Padahal kalau kita lihat Nabi tidak seperti itu. Dan seandainya, tapi kan itu baik, itu biasa kita ucapkan. Tapi kan itu baik. Ya kalau baik tentunya, kenapa Nabi tidak ajarkan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Dan Nabi sendiri kenapa tidak melakukan? Nabi sendiri. Atau para imam lah. Kita baca kitab banyak kan, ada kitab Mata Nabi Syuja', atau kitab-kitab yang lain, kitab Kifayatul Akhyar, dan lain sebagainya. Oleh karena saya rasa tidak perlu kita melakukan hal seperti itu. Kalaupun kita ingin mengisi waktu antara 2 rakaat dengan 2 rakaat setelahnya, ya masing-masing. Yang mau ngaji, yang mau doa, yang mau barangkali ke belakang. Itulah kenapa disebut salat tarawih, santai, tidak tergesa-gesa. Wallahu a'lam bishawab. Apakah setelah salat fardu kita harus pindah tempat untuk salat sunnah? Tidak harus, tapi disunnahkan mencari tempat yang lain untuk memperbanyak bekas-bekas ibadah. Dan disunnahkan, kata para ulama, kalau kita selesai sholat wajib, ingin sholat sunnah, maka hendaknya kita pisah sholat wajib dengan sholat sunnah, baik itu dengan pindah tempat atau dengan kalam, yaitu berbicara, atau dengan berzikir. Allah alam bisab. Sepertinya pertanyaannya sudah habis, dan bertepatan juga dengan waktunya sudah habis. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.